sekali duduk di pinggir pantai sambil ku kenangkan kisah si baju loreng seorang anggota ABRI memakai baju loreng lengkap dengan baretnya aduh gagah perkasa. Sekali duduk di pinggir pantai sambil ku kenangkan kisah si baju loreng seorang anggota ABRI memakai baju loreng lengkap dengan baretnya aduh gagah perkasa. Seluruh bangsaku.